إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله para santri-santri dan santriwati sekalian. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam dengan syarahnya Taisir Al-Allam. Dan kita masih pada pembahasan hadis ke-332. Yaitu hadis Barra Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluar bersama para sahabatnya. Ini keluar dari Makkah, tiba-tiba ada seorang anak perempuan kecil yang memanggil-manggil, ya ammi, ya ammi. Maka berebutlah tiga orang sahabat yang mulia. Yang pertama Ali bin Abi Thalib mengambilnya dan menyerahkannya kepada istrinya sambil berkata, dunaki ibnat ammik. Ambillah anak ini, ini adalah anak perempuan pamanmu. Tetapi Ja'far ibn Abi Thalib menyatakan, ibnatu ammi. Wa khalatuha tahti. Anak ini adalah anakku, anak pamanku. Dan bibinya adalah istriku. Demikian pula Zaid menyatakan radhiyallahu ta'ala anhu, anak ini adalah anak saudaraku. Karena aku dipersaudarakan dengan bapaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi pun menengahi perselisihan mereka dan berkata, al-khalah bimanzilatil um. Bibi, saudara ibu, itu kedudukannya seperti ibu. Maka diserahkanlah anak perempuan tersebut kepada Ja'far ibn Abi Thalib, karena istrinya adalah saudari dari ibu anak perempuan tadi. Dalam bahasa Arab, bibi disebut khalah. Bibi dengan makna saudara ibu. Barakallahu fiikum. Dari sini kita mendapatkan fawaid. Ma yustafadu min hadal hadis. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, istafadna min hadal hadis thubutul hadanah lihaq as-saghir wal ma'tuh. Sabitnya tanggung jawab pemeliharaan, atau dengan bahasa yang dikenal hari ini, hak asuh. Bahwa hak asuh sabit di dalam syariat, diatur oleh Islam ini. Lihaq as-saghiri wal ma'tuh, bagi orang atau anak yang kecil atau anak yang ma'tuh. Ma'tuh itu barakallahu fikum, dia walaupun tidak kecil tapi pikirannya kecil. Apa diistilahkan biasanya? Ini kelainan pada kejiwaannya, sehingga walaupun dia mungkin badannya besar, umurnya juga besar, tetapi masih dalam keadaan kekanak-kanakan. Apakah idiot mungkin, atau sejenis itu. Maka hak asuhnya diatur. Siapa yang mengasuh, siapa yang memelihara, dan siapa yang bertanggung jawab. Di dalam hadis ini memang yang diriwayatkan adalah anak kecil, bukan ma'tuh. Bukan anak yang keterbelakangan mental. Tetapi kata para ulama, hak asuh ini berlaku pada anak kecil dan juga yang memiliki keterbelakangan mental. Walaupun dia tidak kecil, tetap ada tanggung jawab dan hak asuh. Walhamdulillah, syariat Allah sangat lengkap, sempurna. Mengapa harus ada thubutul hadanah, harus ada hak asuh? Lihifdihi, untuk memelihara. Anak kecil tidak bisa hidup sendiri, harus ada yang memeliharanya, menjaganya. Wasiyanatihi, harus ada yang melindunginya. Anak kecil atau walaupun tidak kecil tapi ada keterbelakangan mental, Harus ada yang mengasuhnya, harus ada yang menjaganya, harus ada yang memeliharanya. Wal qiyam bi syu'unih, dan yang akan memberikan kebutuhan-kebutuhannya, memberikan apa yang diperlukan olehnya, ini barakallahu fikum harus ada. Anak kecil dan siapa-siapa yang memiliki keterbelakangan mental, harus ada orang yang mengasuhnya. Wa hiya min rahmatillahi ta'ala bi khalqihi, dan ini termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Diatur dalam Islam, diatur dalam syariat, anak kecil yang belum dewasa dan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau kasus-kasus seperti itu, sejenis itu, maka harus ada penanggung jawabnya. Harus ada yang mengasuhnya, yang menjaganya, yang memeliharanya, yang memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Dan itu diatur siapa-siapa yang paling dekat dengannya secara nasab. Yang paling dekat secara nasab. Yang kedua, istafadna aydan min hadzal hadis. Kita dapatkan pula dari hadis ini, annal usbah minar rijal lahum aslun fil hadanah ma lam yujad man huwa ahaqqu minhum haitsu aqarra sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullan min aliyyin wa ja'far fi iddaa'ihi hadanah ibnata 'ammihi wa lam yunkar alaihima. Faedah kedua, usbah minar rijal, segolongan dari laki-laki memang memiliki hak untuk memelihara anak-anak tadi. Memiliki hak untuk mengasuhnya. Walam yujad man huwa ahqu minhum, selama tidak ada yang lebih berhak. Ali berhak, Zaid juga berhak, Ja'far juga berhak. Tetapi karena Ja'far lebih berhak, maka Rasulullah SAW memberikannya kepada Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Barakallahu fiikum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini tentang Ali dan Ja'far, masing-masing mengaku aku berhak, enggak diingkari oleh Nabi. Lam yunkar alai, tidak diingkari. Memang mereka berhak. Tetapi ada man huwa ahaqqu minhu, tetapi ada yang lebih berhak terhadapnya, maka diberikan kepada yang lebih berhak. Yang ketiga, istafadna min hadzal hadis annal umma muqaddamatun fil hadana ala kulli ahad. Faedah ketiga, ibu adalah yang paling utama, yang paling berhak untuk mengasuh seorang anak. Barakallahu fikum. Fa innahu lam yu'tiha al khala fi hadhihi al qissah illa li annaha bi manzilati al um. Dari mana kita dapatkan bahwa ibu lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh? Karena Rasulullah SAW memberikan anak tadi kepada Ja'far karena khalah bimanzilatil um. Karena istri Ja'far ibn Abi Talib adalah bibinya anak ini. Dan bibi, kata Nabi, khalah itu kedudukannya seperti ibu. Kedudukan seperti ibu saja berhak. Kedudukan seperti ibu berhak untuk mendapat hak asuh. Apalagi ibunya. Alhamdulillah, pernah saya disuruh untuk menyampaikan nasihat oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah, memberikan nasihat dan surat tertulis. Isi nasihatnya adalah bahwasanya ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya. Qadarullah wa masya'a fa'al, memang ada kejadian seorang yang memisahkan anak dari ibunya. Maka saya sampaikan amanah tadi. Syekh menyatakan bahwasanya seorang anak yang masih kecil enggak boleh dipisahkan dari ibunya. Bahkan dibawakan riwayat oleh Syekh hafizahullah membeli hewan ternak yang memiliki anak, tidak boleh dipisahkan. Kambing memiliki anak yang masih menyusu, enggak boleh dipisahkan. Dijual, jual dua-duanya. Diberikan, hadiahkan dua-duanya dengan anaknya. Kalau dipegang tidak mau dijual, pegang dua-duanya. Jangan anaknya dijual, ibunya tidak, atau sebaliknya ibunya dijual, anaknya tidak. Kata beliau, hafizahullah, sampai hewan saja tidak boleh dipisahkan dengan anaknya, ibu dan anaknya. Apalagi manusia. Ini alhamdulillah, walaupun saya hanya perantara, akhirnya mendapatkan faedah ilmiah tentang apa yang sedang kita bahas pada hari ini. Tentang apa yang sedang kita bahas di pagi hari ini. Bahwasanya hak asuh yang paling tinggi adalah pada ibunya. Berbeda dalam hal-hal lain. Hal-hal lain biasanya laki-laki lebih utama. Tapi khusus untuk hak asuh ibunya. Yang lebih utama, lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh. Ikhwan fillah a'azzakumullah wa akhwati fillah. Para santri dan santriwati yang saya hormati. Dari sini kita mendapatkan faedah yang ketiga. Al-ummu muqaddamah fil hadana. Saya ulangi kata-katanya. An-nal-umma muqaddamatun fil hadana ala kulli ahad. Bahwa ibu lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh daripada siapapun. Kalau tidak ada ibu, baru yang mirip dengan ibu. Misalnya ibunya sudah wafat. Terus siapa yang melihara anak ini? Yang mirip dengan ibu. Ternyata yang mirip dengan ibu, kata Nabi SAW di dalam hadis ini, al-khalah, saudari ibu, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu, itu al-khalah. Al-khalah bimanzilatil kata Nabi, al-khalah, saudari ibu, itu lebih berhak karena dia sesuai, semirip, dan sekedudukan dengan ibu. Bimanzilatil kedudukannya seperti kedudukan ibu. Dari sisi apa? Likamali syafqatiha wa birriha. Dari sisi kasih sayangnya, syafqah. Dari sisi birriha, kebaikan dia terhadap anak. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita mendapatkan pula dari hadis ini faedah. Annal khailata talil umma fil hadanah. Pada yang keempat, bahwa bibi atau saudari dari ibu, itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan hak asuh setelah ibu. Jadi kalau diurutkan, pertama ibu, kedua saudarinya ibu. Disebut dengan talil Tali adalah yang berikutnya setelah ibu. Fahiyya bimanzilatiha fil hunuwi wasyafaqah. Karena al-khalah, saudari ibu, bibinya, itu kedudukannya seperti ibu dalam hal kedekatannya, kasih sayangnya ila akhirnya. Yang kelima, istafadna min hadzal haditsi aidha anna al-asla fil hadana huwa talabu tahaqquq asy-syafaqah war-rahmah li hadzal 'ajizil qasir. Bahwa hukum asal dari al-hadana pemeliharaan huwa talabu tahaqquq asy-syafaqah. Memang inti dari mengasuh adalah memberikan kasih sayang. Menggantikan kedudukan ibunya. Memberikan syafaqah warrahmah. Memberikan kasih sayang, rahmat, perlindungan. Lihadal ajizil qasir. Untuk orang yang ajizil qasir. Untuk orang yang lemah. Yang tidak mampu. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yaitu anak kecil. Masih membutuhkan rahmat. Masih membutuhkan kasih sayang. Dari sini kita mendapatkan pula faedah lain dari beberapa masyayikh. Tidak dianjurkan anak-anak kecil untuk dipondokkan. Karena itu termasuk memisahkan antara seorang anak dengan ibunya. Padahal umurnya adalah umur yang sangat-sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Umur TK dipondokkan, umur SD dipondokkan, jangan. Belum waktunya. Karena anak-anak sekecil itu masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Dan wallahu ta'ala alam sepertinya fatwa mereka para masyayikh mengambil dari hadis-hadis yang seperti ini. Ketika anak tadi memanggil ya ammi, semua para sahabat renyuh terhadap anak yatim ini tadi. Yang telah ditinggalkan oleh bapaknya terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Yang tidak ada orang tuanya, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Maka mereka semua melihat sayang, kasihan pada anak ini. Biar aku yang melihara. Yang lain juga berkata, tidak, aku saja yang melihara. Yang ketiga juga berkata, jangan, aku saja yang melihara. Aku lebih berhak, aku lebih berhak. Sampai berebut untuk memelihara anak tadi karena rahmat, karena kasih sayang. Itu asal minal hadanah. Faedah keberapa itu? Faedah yang kelima, annal asla fil hadanah talabut tahaqquq asyafaqah. Inti dari pengasuhan, inti dari hadanah, pemeliharaan anak, itu adalah mewujudkan syafaqah. Mewujudkan kasih sayang, rahmat, perlindungan pada makhluk yang lemah ini. Wa hadha min rahmatillahi ta'ala wa ra'fatihi bil 'ajizina wal munqati'in. Ini termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya terhadap makhluk-makhluk yang lemah, kepada anak-anak yang lemah, al-munqati'in, yang terputus, terpisah, yang tidak memiliki bapak dan ibu dan tidak memiliki orang yang menyayanginya. Maka diatur, hendaklah ada yang mengasuhnya, menyayanginya, memeliharanya. Idhaya allahumul qulubur rahimah. Maka Allah SWT mempersiapkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, mempersiapkan untuk anak yang lemah ini dua hal. Qadran wa syar'an. Allah SWT dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada anak yang lemah ini dua hal. Qadran wa syar'an. Syar'annya aturan syariat, ini syariat, syara'an. Aturan syariat untuk memelihara anak tadi. Hendaklah ada di antara kalian yang mengasuhnya. Yang paling berhak, yang ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Kalau enggak ada ini, itu, kalau enggak ada itu, yang ini, ila akhir. Itu diatur dalam syariat. Yang kedua, qadran, secara takdir. Secara takdir, Allah jadikan orang-orang itu sayang sama anak kecil. Lihatlah. Orang-orang yang masih fitrah, kita gak bicarakan yang dikecualikan. Orang-orang yang memang na'udzubillah tidak punya kasih sayang dan rahmat. Umumnya, melihat anak kecil kasihan. Dipegangnya, digendongnya, dipeluknya. Itu fitrah. Ini takdir Allah SWT. Allah jadikan di hati-hati manusia ada ra'fah. Ada kasih sayang, ada rahmat kepada anak kecil. Sehingga tiga sahabat tadi berebut untuk memelihara anak perempuan tadi yang memanggil-manggil dari belakang, ya ammi, ya ammi. Yang keenam, annal mar'atal muzawwajah la tasqut hadanatuha idza radiya zawjuha biqiyamiha bil hadanah. Li'annaha lam tasqut anha illa li ajli tafarruq li huquqi zawj wal qiyam bi baitihi wa syu'unihi. Faedah keenam, bahwa seorang wanita yang muzawwajah, yang telah dinikahi, la tasqut hadanatuha, tidak gugur hak asuhnya, idza radiya zawjuha, jika suaminya ridha, dia memelihara anak tersebut. Li'annaha lam tasqut anha illa li ajli tafarruq li huquqi zawj. Karena gugurnya hak asuh bagi wanita yang telah menikah adalah karena kewajibannya untuk mengurus suaminya. Maka kalau suaminya ridho, boleh dia memelihara anak tersebut. Wal qiyam bi baitihi wa syu'unihi, karena dia memiliki tanggung jawab lain, yaitu mengatur rumah suaminya, mengatur dan melayani suaminya dan seterusnya, sehingga tergantung pada suaminya. Kalau suaminya ridho, tidak mengapa dia memelihara anak tersebut. Kalau suaminya enggak ridha, suami dengan istri tadi. Hak siapa? Hak asuh anak tadi yang masih kecil-kecil, masih balita. Naam. Tidak ada keraguan. Hak ibunya. Taib. Walaupun suaminya tidak terputus, itu tetap anaknya. Tetapi hak asuh pada ibunya. Taib. Setelah satu tahun misalnya, atau sekian bulan, wanita ini menikah dengan suami yang baru. Dalam hukum syariat, hak asuhnya gugur. Hak asuhnya gugur, maka anak-anaknya dikembalikan kepada suaminya. Tapi pertanyaannya, mengapa hak asuhnya gugur dan dikembalikan kepada bapaknya, bekas suaminya atau mantan suaminya? Karena sekarang dia punya suami. Dan dia harus mengurusi suaminya, melayani suaminya, mengatur semua urusan-urusan suaminya. Itu lebih wajib baginya. Maka gugur hak asuhnya. Maka di faedah yang sedang kita baca, bahkan kalaupun kondisinya dia sudah nikah dengan suami baru, dia masih boleh memelihara anak tersebut, masih punya hak kalau suaminya mengizinkan. Kalau suaminya mengizinkan. Mengapa? Karena dia gugur hak asuhnya bukan karena apa-apa. Hanya karena dia punya kewajiban lain mengurus suaminya. Maka kalau suaminya mengikhlaskannya, tidak apa-apa kamu pelihara anak tersebut, maka tidak mengapa. Kalau suaminya ridha, maka tidak mengapa dia memelihara anak tadi. Dengan kata lain, hak asuhnya masih tetap pada ibunya. Baca kembali faedah yang keenam. Annal mar'atal mutazawwajah atau muzawwajah, seorang wanita yang sudah dinikahi, la tasqut hadanatuha, tidak gugur hak asuhnya. Kapan? Idza radiya zawjuha, kalau suaminya ridha dia memelihara anaknya. Ridha biqiyamiha bil hadanah, kalau suami barunya ridha istrinya memelihara anaknya. Li'annaha lam tasqut 'anha, karena hak asuh tadi tidak gugur, illa li ajli tafarrug li zawjiha, karena hak asuhnya tidak gugur kecuali karena dia memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak suaminya. Maka kalau suaminya ridha, hak asuh tadi tetap padanya. Karena digugurkannya dalam syariat hak asuh seorang wanita yang sudah menikah hanya karena dia memiliki kewajiban memberikan hak-hak suaminya, wal qiyam bi baitihi wa syu'unih, mengatur rumahnya, melayani keperluan-keperluannya, maka berkait dengan itulah gugurnya hak asuh. Kalau ternyata suaminya ridha dan suaminya mengizinkan, tidak mengapa, maka hak asuh tadi tetap pada ibunya. Hak asuh tadi tetap pada wanita tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Fa idza radiya biqiyamiha bil hadanah, kalau ternyata dia ridha untuk mengasuh anak tersebut, fahiya baqiyatun ala haqqiha minha, maka sang ibu tadi tetap memiliki hak asuh terhadap anaknya kalau suaminya ridha. Wa bihadha yahsulu at-tawfiq baina qada'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadana li Ja'far wa baina qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lil mar'ah hiya nazi'uha mutalliquha fi ibniha fi ibnihima anta ahaqqu bihi man lam tunkahi, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kata penulis rahimahullah, dengan penjelasan ini bisa digabungkan dua hadis yang seakan-akan bertentangan, ternyata bisa diakurkan, bisa dijamakkan dengan penjelasan tadi. Apa dua hadis tadi? Satu hadis yang bersama kita menjelaskan bahwasanya ibu lebih berhak. Selesai. Ibu lebih berhak. Jadi kalau ada dua suami istri cerai, siapa yang berhak terhadap anak balita? Saya tidak bicara anak yang dewasa, anak yang kecil, ya, apalagi masih menyusui, balita. Siapa yang berhak? Ummu, ibunya. Baik, dengan dalil ini. Hadis kedua, ada seorang laki-laki yang menuntut anaknya pada mantan istrinya. Ya Rasulullah, itu anakku. Mau mengambil anaknya. Apa kata Nabi? Anta ahakku bihi malam tunkahi. Kalau kemudian istrinya tadi memegangnya, tidak bisa. Ini hakku. Berebut antara seorang dengan mantan istrinya atau seorang istri dengan mantan suaminya berebut anak. Kata Nabi kepada wanita tadi, engkau lebih berhak terhadap anak tersebut malam tunkahi, selama engkau belum dinikahi. Kalau engkau sudah dinikahi, engkau tidak punya hak lagi. Berikan pada mantan suamimu, yang berarti bapaknya anak-anak ini. Ikhwan fillah na'azakumullah, dari sini terlihat bahwasanya hadis tadi yang satu memberikan hak kepada ibunya, yang ini memberikan hak kepada bapaknya. Mengapa? Karena sang ibu sudah menikah. Ternyata barakallahu fikum, Itu adalah karena ketika dia sudah menikah, dia punya kewajiban mengurusi suaminya. Punya kewajiban untuk mengurus suaminya. Kalau ternyata suaminya ridha, tidak mengapa, maka hak asuh tadi tetap pada ibunya untuk kepentingan anaknya. Karena anak balita perlu kasih sayang seorang ibu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang ketujuh, barakallahu fikum, husnu khuluqin Nabi SAW wa lutfihi. Kita mendapatkan faedah penting, yaitu bagaimana bagusnya akhlak dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan Ja'far dalam artian hak asuh tadi diberikan kepada Ja'far, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Ali, memuji Zaid, memuji mereka. Artinya semangat mereka untuk memelihara anak tadi adalah satu kebaikan. Semangat mereka untuk memelihara anak perempuan tadi adalah satu amal, satu keinginan yang bagus. Berarti engkau punya kasih sayang, punya rahmat dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW memuji mereka ketiga-tiganya. Idza hakama li wahidin minas salasah, ketika Nabi menghukumi untuk satu dari tiga orang tadi, wa ardahum jami'an, tetapi membikin ridha ketiga-tiganya, bima tayyaba anfusahum, dengan kalimat-kalimat yang menenteramkan mereka. Bahwasanya engkau memang masya Allah orang baik. Engkau dariku dan aku darimu wahai Ali. Zaid, engkau juga maula kami. Engkau saudara kami. Engkau ya Ja'far, demikian-demikian. Semua dipuji oleh Nabi. Tetapi masalah pemeliharaan anak, ibu lebih berhak. Kalau tidak ada ibu, berarti yang sekedudukan dengan ibu, yaitu khalah, yaitu saudarinya, saudari ibu. Sedangkan saudari ibu ada pada Ja'far, artinya istri Ja'far bin Abi Thalib adalah bibinya. Maka dia lebih berhak. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pandai untuk menenteramkan saudara-saudaranya, pandai untuk berbicara dengan kalimat yang membuat ridha semua pihak. Farahu masrurina mughtabitin. Maka masing-masing pergi dalam keadaan ridha, dalam keadaan gembira dan bahagia. Fassalawatullahi wasalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.